Som. Jadi saat itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memenangkan perang Khaybar, beliau ini dijadikan target sama orang-orang Yahudi karena perang Khaybar itu adalah perang di mana Rasulullah bersama sahabat yang mulia memenangkan perang tersebut sehingga menyebabkan orang Yahudi yang ada di benteng Khaybar itu menjadi dendam. Jadi benteng Khaybar itu adalah benteng terkuat yang ada di luar Madinah dan kemudian benteng ini dijadikan sebagai tempat pertahanan strategis oleh orang-orang Yahudi setelah diusir oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara mereka berkhianat di dalam perang Ahzab. Diusir sedemikian rupa, akhirnya mereka, orang-orang Yahudi ini menyingkir di luar kota Madinah. Lantas kemudian mereka tinggal di salah satu benteng terkuat di atas bukit yang mereka miliki, namanya Benteng Khaybar. Lantas kemudian Rasulullah Muhammad SAW sebelum menaklukkan Benteng Khaybar, beliau mengumpulkan para sahabat. Ya, semua sahabat dikumpulkan untuk melakukan penyerangan. Saat itu baginda Rasulullah bersabda, ini besok yang akan memimpin perperangan ini, pertempuran ini menjadi komandan tempurnya itu adalah pemuda yang dicintai oleh Allah, pemuda yang dicintai juga oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat itu GR, wah jangan-jangan saya ini yang besok diberi bendera oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan ke penyerbuan ke benteng Khaybar. Sehingga para sahabat saat itu gredeg, merasa jangan-jangan saya nih yang oleh Rasulullah dianggap pemuda yang dicintai oleh Allah dan oleh Rasulnya. Ya. Lantas kemudian mata mulia Rasulullah itu mencari sosok pemuda. Ya. Beliau menatap para sahabat yang lain, lantas kemudian beliau bertanya, besok yang memimpin itu adalah pemuda yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Tanya seperti ini, ternyata Rasulullah itu mencari sosok pemuda idaman ini. Siapa yang dicari oleh Rasulullah? Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Kata Rasulullah. Ngapunten Rasulullah, mohon maaf Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekarang ada di belakang. Di perkemahan, sedang sakit mata, kata beliau. Kata para sahabat. Lantas kemudian Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah. Meripati Sayyidina Ali, mata Sayyidina Ali disembuhkan. Bahasa Jawa ini wong Ponorogo, disowoh karo Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian mata beliau itu pulih dan semenjak saat itu setelah diobati oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, mata Sayyidina Ali sampai beliau wafat matanya tidak pernah sakit. Oh, itu istimewa sewoke kanjeng Nabi. Ya kan? Kayak sewoke sampean piye? Mandi apa ora? Itu apa? Demikian pula rambut yang pernah dielus-elus oleh Rasulullah, ya ada seorang anak, ya, sahabat Rasulullah, sahabat ciliknya Kanjeng Nabi, yang rambutnya itu dielus-elus oleh Rasulullah, dan kemudian sampai tua itu rambutnya tidak pernah berubah. Ya. Ada juga sahabat yang sebelumnya itu pelupa, ya ini sahabat yang tidak memiliki rumah atau istilahnya orang sekarang itu tunawisma, namanya Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah, bapak ini kucing cilik kan gitu kan. Nah, sahabat ini sebelumnya itu pelupa, padahal kemana-mana mengikuti Rasulullah. Tapi sering lupa terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kemudian beliau dalam sebuah peristiwa meminta didoakan kepada baginda Rasulullah agar setiap kali Rasulullah dawuh bersabda tidak lagi. Maka didoakan oleh Rasulullah dan kemudian semenjak itu tidak ada satupun sabda Rasulullah kecuali diingat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah ayat yang surat yang turun ketika Rasulullah itu disihir oleh seorang penyihir namanya Lubay bin Al-Aqsa, orang Yahudi. Orang Yahudi itu kuat sihir-sihirnya. Makanya kelak kemudian di antara salah satu hambatan yang dialami oleh para ulama, oleh mubaligh, oleh dai, itu adalah ilmu hitam. Ada alumni Madrasah Aliyah Al-Islam yang berdakwah di Sumatera. Dakwahnya unik. Keunikan dari dakwah yang dilakukan oleh alumni MA Al-Islam ini, senior-senior jenengan ini, itu adalah dakwah dengan ngajar ngaji plus mendirikan latihan silat PSHT. Ini bukan mentang-mentang saya warga PSHT terus promosi PSHT, tidak. Jadi ketika dakwah di sana itu diserang. Jadi ketika dia latihan apa latihan ngawali silat saya gitu, tiba-tiba lampu itu pecah. Tidak ada yang melempar pakai batu. Tiba-tiba beberapa kali dalam beberapa sesi latihan itu tiba-tiba lampu pecah. Apakah ini dilempar? Tidak. Ternyata apa? Dia pakai ilmu tenung, pakai ilmu santet. Dia juga beberapa kali mau disakiti, ditenung sedemikian rupa. Tapi biiznillah, ya kan? Dia bisa melewati hal ini dan akhirnya apa? Melakukan upaya dialog dengan beberapa orang yang memiliki ilmu hitam. Dan yang luar biasa karena ada beberapa kesalahpahaman terhadap PSHT dianggap sebagai aliran hitam dalam pencak silat dan seterusnya. Gue pakai ini aja. Makanya kemudian dia melakukan dialog, menjelaskan kepada masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang dianggap memiliki ilmu hitam itu, bahwa PSHT tidak memusuhi siapapun, dan bahkan kemudian ilmu yang ada di dalam PSHT itu dijelaskan di dalam beberapa pengajian. Ini lho Pak, ilmu PSHT seperti ini, tidak benar seperti ini. Akhirnya ya banyak warga yang bergabung dengan PSHT ya. Wah, ya. Saya tidak promosi PSHT gara-gara saya warga PSHT ya. Enggak. Adik-adikku yang saya hormati, kita mulai ya. Ini yang bawa kitabnya. Oke. Jadi jangan lupa nanti mencatat beberapa keterangan yang saya sampaikan. Nanti di akhir pertemuan silakan dibaca resume dari apa yang saya sampaikan, dan setiap setiap santri yang berani angkat tangan menguraikan apa yang telah dia tulis nanti akan mendapatkan buku dari saya sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Falaq madaniyatun wa hiya khamsu ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul dawa sira Muhammad a'udzu nyuwun pangreksa ingsun birabbil falaqi kelawan zat kang mengerani waktu subuh. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, waktu fajar. Karena ini adalah waktu awal setiap orang mengawali aktivitasnya. Ya seperti mbok-mbok yang jualan di pasar pon, iku berangkatnya jam 6 apa jam 7 apa sadurunge subuh. Sebelum subuh mengawali aktivitas. Jadi kita berharap apabila pada subuh itu Allah kemudian ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kegampangan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita untuk melewati hari itu. Ya kayak dene sampean, mari subuh, ya itu setidaknya juga berharap apabila pada hari ini Allah engkau memberikan kemudahan kepadaku untuk menangkap materi pelajaran yang diajarkan oleh para ustaz. Ya Allah, semoga melalui hari ini engkau memberiku kesehatan, semoga engkau memberiku kesehatan agar aku bisa sehat di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kepadaku otak yang cerdas sehingga aku bisa menangkap semua apa yang dijelaskan oleh para guruku di pondok pesantren Al-Islam. Jadi itulah kemudian kenapa kita harus meminta kepada Allah yang merupakan pencipta dari waktu subuh ini. Min syarri ma khalaq, ya, ini berlindung pada apa lagi? Min syarri ma khalaq, saking olone opo kang dadi makhluke Gusti Allah. Jadi berlindung juga kepada keburukan yang ditimbulkan oleh makhluknya Allah. Apa saja makhluknya Allah, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Apa yang kasat mata? Ya kaya dene menungso, ya kaya kala jengking, ya kaya ula. Apa sing tidak kasat mata? Ya termasuk diantaranya jin. Sebagaimana yang saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi kejahatan dari makhluk Allah, ya, yang berupa sesuatu yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh mata telanjang, maupun sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Makanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, beliau itu senantiasa sebelum tidur, beliau sebelum sare, senantiasa membaca tiga surat yang utama, yaitu surat Qul Hu, yang kedua surat Qul A'udzu birabbil falaq, yang ketiga surat Qul A'udzu birabbin nas. Surat apa? Setelah beliau membaca tiga surat itu, beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat telapak tangan beliau, kemudian meniupkan nafas beliau di dalam telapak tangan, lantas kemudian beliau seolah-olah mengoleskannya di tubuh beliau. Kenapa? Untuk menghindari, ya kalau kita saat ini, untuk menghindari dari gangguan sihir, gangguan jin, dan seterusnya. Jadi gangguan-gangguan itu kan banyak, apalagi jin, ya. Jadi saya teringat peristiwa ketika saya ngisi materi renungan malam di organisasi PMII di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang saat ini menjadi universitas. Itu acara renungan malam, itu acara PKD, pelatihan kader dasar di PMII. Itu dilaksanakan di sebuah gedung tua, ya kan, di Pacet, mana Pacet itu mana, ini di Trawas Pasuruan. Saat itu renungan malam, kita nyampaikan materi sehingga banyak di antara peserta itu yang histeris karena menangis, ya kan, karena kita ingatkan tentang orang tua, tentang tanggung jawab dia sebagai mahasiswa dan seterusnya. Kurang lebih saat itu ada 6 orang mahasiswa itu yang ambruk. 5 orang mahasiswa itu ambruk gara-gara histeris dan pingsan. 1 orang ambruk gara-gara kesurupan. Gara-gara apa? Kesurupan. Ya, akhirnya apa? Kita, ini saya kan orang alumni jurusan, pasti bisa dong nyowok kayak gitu kan? Kita optimis. Ternyata ketika 1 orang mahasiswi yang kesurupan itu, kita bacakan surat Al-Falaq, enggak gitu. Kita bacakan surat An-Nas, enggak ngefek. Kita bacakan ayat kursi, enggak ngefek. Mungkin ngefeknya diantem kursi. Kita bacakan surat Yasin, tajwid kita malah disalahkan. Jinnya itu jin muslim, muslimah dia. Jadi juga paham soal bacaan Al-Quran. Enggak ngefek apa-apa gitu. Karena akhirnya saya minta bantuan kepada seorang putri kiai, nama adik kelas saya namanya Neng Mu'asomah, putrinya Mbah Yai Yusuf Ilyas Mojokerto, kiai sepuh, kiai khos dia. Ternyata apa, oleh Neng Mu'asomah itu, jadi kita yang cowok-cowok itu ngadepi seorang cewek, seorang diri yang kesurupan itu nggak bisa, nggak ngatasi, ya kan, karena kita nggak punya ilmu sowoknya mungkin seperti itu. Tapi ketika kita minta bantuan melalui telepon kepada adik kelas saya namanya Neng Mu'asomah yang memang memiliki kemampuan itu, Tiba-tiba kemudian kita panggil Neng Mu'asoma saat itu kurang lebih jam 2 malam, kita loudspeaker. Ternyata jinnya itu merespon. Artinya itu apa? Jin itu juga melek teknologi. Jadi tak sowo kayak gini, semua yang alumni Boyo, yang alumni Ploso itu bacakan surat-surat rupiah lah. Nggak ngefek. Tapi kemudian ditelepon melalui pengeras suara, kita loudspeaker, ditelepon sama Neng Mu'asoma, itu nggak pakai bacaan apa-apa, hanya pakai ngelak. Assalamualaikum. Jinnya itu bilang, Waalaikumsalam. Sama Neng Mu'asoma gini tau, ayo metu. Moh. Ayo metu, kene opo sampean iku nang kene? Arek wedok iki sliwar-sliwer nang arep omahku. Omahe sampean ndi? Nang arepe jeding nang isor gedung iki. Dan metu wae. Moh. Enak nang kene. Ya. Kerasa di dalam tubuh mahasiswi tersebut. Lantas kemudian diminta lagi dirayu. Ayo dang metu dang daripada tak usir toko kene. Padahal saat itu Neng Mu'asoma ada di Mojokerto, sedangkan kami yang menangani mahasiswa yang kesurupan tersebut ada di Trawas Pasuruan. Jadi jin itu mengerti soal bahasa. Jin juga paham soal teknologi. Buktinya dia merespon ketika ditelepon pakai loudspeaker. Akhirnya singkat cerita, setelah dirayu sedemikian rupa, ayo metu yo. Oh, ayo metu. Apa gelem tak pateni, apa gelem tak antem saka kene. Meneng jin. Ayo dang metu. Telepon lagi lewat telepon itu. Diam akhirnya jinnya. Nggih pun. Saya tak keluar. Saya tak keluar. Assalamualaikum. Kami sudah lega. Waalaikumsalam. Lega. Wah, jin metu. Apa jawab Ning Soma? Mas ojo diculno sih. Iku jinnya iku pura-pura. Jinnya itu masih di dalam, dia belum keluar. Ini gila ya. Paham. Padahal lokasinya puluhan kilometer. Terawang lah bahasa arah-arah itu. Ayo keluar lagi. Moh. Ayo keluar. Akhirnya keluarlah. Pamit. Assalamualaikum. Akhirnya yang cewek tadi itu remes. Riponing ini sudah keluar. Ya, itu sudah keluar jin. Artinya apa? Ya jin itu paham teknologi semacam itu. Dan kemampuan bacaan Al-Quran yang kita miliki, walaupun misalnya tajwid kita bagus, fasih ternyata tidak menjamin apabila mampu mengusir. Jangan-jangan kok disalahkan sama jinnya. Gak fasih belas lagi, gitu kali ya. Karena jin juga ada yang Islam, ada yang non-muslim. Jadi kemampuan-kemampuan semacam ini penting. Ini ada di antara adik-adikku semuanya, yang punya kemampuan menghadapi dunia lain semacam ini, ada enggak? Ada. Ada enggak? Kalau saya enggak mampu, saya enggak menguasai ilmu-ilmu semacam ini karena berat riadohnya, berat tirakatnya. Ini belum lagi kejadian yang ada di Surabaya. Jadi ini karakteristik jin di Surabaya. Teman saya seorang polisi itu juga menjadi praktisi tukang usir jin kayak gini. Katanya jin itu memang menyukai sesuatu yang tampak bombastis. Paham? Ayo, metu sapa lagi. Ada yang kesurupan. Jinnya ngaku. Aku macan putih. Ah, kan gitu kan. Teman saya bilang. Aku macan belang. Aku keturunan iki sapa gitu. Dilawan sama teman saya itu. Dilawan pakai apa? Pendekatan psikologi kayak gitu. Dia ngaku seperti ini, teman saya ngaku ini. Pokoknya dur-duran. Ya kan? Untung gak ada yang ngaku. Aku macan. Macan apa? Biskuat. Aku siluman macan. Kok bisa kuat? Karena aku makan biskuat. Kan sekuat macan. Ya. Untung kok gak ada kayak gitu. Dan juga hal-hal semacam itu. Lah kalau di Surabaya itu ada lagi. Teman saya cerita. Karena saya gak punya kemampuan semacam itu. Saya sering saja mendengarkan cerita dari para sahabat. Yang merupakan praktisi dari pengusir. Adu pisuan, adu ayat, gak mempan. Adu pisuan ngale jin. Iki jin rodok berandal tadi. Iki jin preman, ya kan? Ya kan? Apa namanya? Kuat disuwo, gak kuat dibisui. Lah, dadi engko lek ana arek nang kene iku kesurupan yo muga-muga gak ana. Nek diwacakno Al-Qur'an karo sapa Gibran gak mempan, yang pisuono karo sapa iki jenenge alam apa sapa iki? Yo. Pisuono lah. Boleh kono wis kok gak sangar blas lam-lam ngono ya keto meneh kan gitu. Ya pisuan Ponorogo kan beda karakternya dengan pisuan ala Surabaya gitu. Lanjut male. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri ghasikin lan saking kolone mangsa wengi idza waqab tatkala dadi peteng ay ghasik. Dan berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang namanya malam, wengi itu memang waktu di mana banyak kejahatan itu terjadi. Begal, ya. Iku sing begal awan, iku jarang. Lek ana wong begal awan, jenenge itu begal. Apa? Jambret. Nah, ya kan gitu kan? Lek ana wong begal bengi iku iso jenenge begal, lek begale alon-alon gak konangan korbane iku jenenge maling. Lek begal bengi-bengi nganggo komputer otak-atik anggaran jenenge koruptor. Ya jenengane beda-beda sebutane. Dan kejahatan itu memang banyak terjadi pada malam hari. Khususnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya apa ini namanya? Dilakukan oleh manusia dan juga makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang tidak terlihat, ya kan? Makanya dicarankan di sini oleh Allah bahwa berlindung dari kejahatan makhluknya juga berlindung dari kejahatan malam apabila telah tiba, ya. Jadi ini juga kejahatan, ini termasuk kejahatan yang sifatnya kejahatan seksual. Oh, ini perlu hari-hari ini. Ya, ini. Saya dulu ketika di jurusan, saya itu kan mondok di jurusan di sekolah di sini. Satu tahun saya itu di Jalen, di Yai Ma'ruf Mursyidi. Satu tahun saya itu di Pondok Pesantren Darul Falah, Yai Mas Ruli Abdurrahman. Yang ketiga saya mondok di Darul A'la. Mana itu Darul A'la? Rumah atas angin, ya tempatnya Gus Syahir itu, rumahnya Bu Istiana. Itu kan ada angkring di situ, ya angkring atau gubuk. Gubuk kecil. Jadi ketika malam saya ikut ngaji di Darul Hikam. Jadi enak, gak kena aturan pondok tapi ngajine melok Darul Hikam. Mangane melok Bu Istiana. Biasanya dulu itu teman-teman saya waktu sekolah di jurusan ini ya mainnya di angkringan tersebut. Hingga ada seorang pria bajunya rapi, sliwar-sliwar kerjone nang pasar pon sana, dia kerja di sebuah fotokopian. Nah, tiba-tiba ya biasanya main itu sama teman-teman saya. Dia itu enggak sekolah di sini, enggak mondok di sini. Hanya sering main gitar sama teman-teman sebagainya. Kebetulan saat itu saya sendirian karena saya menghuni angkring itu sendirian. Malam hari coba. Saya waktu tidur dia minta izin tidur di angkringan saya izinkan aja. Malam hari saya digerayangi coba. Digerayangi. Wah, aku langsung mulai tak jotos, tak jep dodone. Ya, tak jejek nganggo tendangan A nang weteng lan nisori wetenge. Pentel lu. Ya kan. Ya kan. Kuweno sisan jauh. Ngono ya. Wah, aku karo miso-miso, karo ngagep kuda-kuda, khawatir dia menyerang saya. Wah, saat itu saya masih siswa PSHT sabu hijau. Wes ganas-ganas ya. Golek sansak urip gitu kan ya. Tajam seperti itu. Akhirnya dia kelop ke mama. Lari. Lah, khawatirnya hal-hal semacam ini menimpa sampean semua. Apa yang harus sampean perbuat? Lawan. Loh, lek digrayangi misalnya kaya ana wong kok mlebu nang kene, mbut tanggamu utawa kamar seterusnya, grayangi kaya ngene iku. Aja trimo. Cecek. Lawan. Karena ketika kalian tidak melawan, sampai kapanpun kalian itu akan menjadi korban. Ketika kalian sudah menjadi korban, kelak ketika sampai itu sudah kuliah atau sudah dewasa, akan sampai awalnya korban, lantas tiba-tiba kelak dipengaruhi secara psikologis, sampai akan menjadi seorang pelaku yang mengulangi perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada sampean di masa lalu semacam. Jadi yang paling penting itu lawan. Lek bagiku iku apa? Pisui dan lawan. Wah. Ya. Termasuk ini yang banyak menimpa saat ini. Apa? Bullying. Perisakan. Perundungan. Yang dilakukan oleh seorang senior terhadap juniornya. Atau yang dilakukan oleh teman satu angkatan yang merasa dirinya kuat kepada teman yang dianggap lemah. Apa? Enak-enak adus diplorot. Enak-enak asal durungnya adus diborong. Enak-enak garap apa jenenge PR. Ada kayak gitu. Ada yang kemudian disakiti secara verbal. Wah ini gue suelah gini. Ini yang namanya perisakan, perundungan, pembulian. Yang dilakukan secara verbal melalui kata-kata yang menteror mental korban. Maupun dilakukan dengan tindakan yang menyakiti korban. Ujuk-ujuk arek misalnya saiki ono sing melok silat kemudian ono arek sing gak ngerti apa-apa dijotosi digawe sansak. Ada yang kemudian dilolokno. Kon iku goblok menakku koyo ngene ora becus. Itu bagian dari perundungan. Dan itu sangat menyakiti mental dari orang-orang yang menerima pembulian tersebut. Makanya para ustadz yang ada di sini jangan pernah ada kasus pembulian maupun perundungan atau perisakan semacam itu di pondok pesantren tercinta. Harus diawasi. Termasuk ini adik-adik yang biasanya kelas 1 baru masuk, kemudian di plekoco karo senior-seniore. Apa yang harus dilakukan? Lawan. Wah, Pak Rizal paling hanya bisa ngomong saja. Tidak. Saya ketika awal masuk di Al-Islam, ya dulu masih apa? Ketika saya masuk ada semacam konteks junior senior terhadap juniornya, pembulian semacam itu dan seterusnya. Saya dibully karena saya saat itu perawakannya kecil ya, kuru kayak iki sapa iki ganteng iki ya. Topan. Mustafa, ya kayak Mustafa. Perawakan saya kecil, saya dirundung, saya dibully. Apa yang saya lakukan? Pisui lawan. Loh, saya melawan dijotosi. Apa yang saya lakukan? Ikut BSAT. Ben ngerti caranya ngelawan. Saat jorongnya jotos itu, jotos angin, mesot. Nah, setelah ikut BSAT, saya tahu titik-titik terlemah manusia ketika dia ditek seperti itu, ambruk. Dan saya melakukan perlawanan. Makanya lek koyok Mustafa, koyok sopo iki, cili iki, kuru iki, ganteng iki. Yo sampean sing merenges iki lho. Hah? Bima. Jenenge Tom. Jenenge Bima. Are cili. Ka opo sing cili engko gawe suplemen gede kaya ini iki kaya Werkudara temen sampean ya. Bima, ini rawan. Rawan tindakan pembulian. Karena apa? Fisiknya Bima tampak rapuh, tampak kecil. Kalau sampean dibully sama senior sampean, lawan Bima. Wah, kula matur dijuwotos. Oh, ngeter-ngeter iki niku pripun Pak Rizal? Latihan. Marah latihan fisik seperti itu. Wah, kula boten kuat. Ya temen aku piring. Pokoknya lawan. Ketika kamu menunjukkan nyali, maka orang yang membulimu itu akan pikir-pikir dua kali. Iya. Harus seperti itu. Harus dilawan. Biar tidak ada lagi hal-hal semacam ini yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Dimanapun orang yang membuli, itu pertama karena memang merasa dirinya kuat atau merasa lebih mendominasi. Yang selanjutnya, faktor yang menyebabkan adanya pembulian itu karena iri hati. Aku misalnya senior, membuli juniorku. Aku misalnya saiki gak iso ngapa ngafalno imriti, sedangkan Mustafa itu cepet ngafalno imriti. Maka kemudian yang saya lakukan itu adalah melakukan pembulian dan seterusnya. Dan rata-rata para pelaku pembulian semacam itu kelak hidupnya itu tidak sesukses orang yang dibuli. Iki channel. Ojo, anu lek dibuli itu lawan Bima. Oh, Bima mari ditempel dijuwot atau semacam itu. Lawan. Opo, panteman nganggo watu. Udah. Pokoknya melawan. Kalau sampai sudah berani melawan, pelaku itu akan berpikir dua kali untuk melakukan pembulian yang sama. Dua kali terhadap sama. Cilik gak apa-apa. Yang penting salam satu nyali. Wan. Wah. Surabaya. Jalan ngono toh, Cah. Ya kan? Jadi jangan sampai. Yang ketiga itu nanti ketika sampai menjadi korban bully yang dari sesama angkatan atau orang yang di atas sampean, laporkan kepada ustaz. Biar ada tindakan tegas. Tidak sehat. Soal bullying ini tidak sehat. Dan semoga memang di pondok ini, di pondok Al-Islam tidak ada lagi aturan-aturan apa hal-hal seperti bullying ini berlaku. Eleng anu, siapa Mustafa? Lek dibully apa? Pisui, lawan. Ketika laporkan. Oke? Okay? Bima, yang pertama ketika kamu dibully apa? Kedua. Ketiga. Wes ya. Sip ya. Lawan. Gak apa-apa. Harus wani. Salam satu nyali. Iku ngelantur sokong dindi ya, ya. Ya ayat selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diminta oleh Allah untuk berlindung dari apa? Yang tadi itu dari waktu apa makhluk ya, kejahatan makhluknya dan juga kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maka ayat yang selanjutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari apa? Nah ini yang paling penting. Wa min syarrin naffatsati lan saking olone tukang sihir utawa tukang tenung kang padha andamoni padha nyebul ya fil uqadi ing dalam bundelan. Jadi tukang-tukang sihir kalau di dalam ayat ini itu dijelaskan sebagai tukang sihir perempuan ya, tukang sihir perempuan juga. Makanya di dalam cerita-cerita di cerita-cerita dongeng itu banyak juga tukang sihir yang merupakan orang perempuan, walaupun saat ini ya gak pandang gender, artinya wong lanang juga banyak memiliki tukang sihir, termasuk Labid bin Asom atau Lubaid bin Asom yang menyihir Rasulullah. Silakan dibaca itu di 191 keterangan yang sangat panjang dari Kiai Misbah Zainal Mustafa. Apa? Yaitu ketika beliau memberikan keterangan terhadap turunnya surat ini, yaitu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menderita sakit ya. Sakitnya tidak seperti sakit biasa. Tapi sakit kepala yang berkepanjangan, demam yang berkepanjangan, ternyata ketika dilacak oleh malaikat, jadi ada dua orang malaikat. Yang satu mendatangi Rasulullah, kemudian duduk di atas atau ada yang dalam riwayat lain di samping kepala beliau. Satu malaikat lagi itu duduk di samping kaki beliau. Tiba-tiba terjadi percakapan antara dua malaikat ini, balik dua orang ya. Ini silakan dibaca di halaman 191 dalam bahasa Jawa. Ada dua malaikat ini terjadi soal jawab. Ya, soal yang pertama ini atakon kena apa Muhammad iki? Dijawab karo malaikat siji ne. Kena sihir. Sopo kang nyihir? Yahudi arane Lubaid. Jenenge ditunjukkan sama malaikat ini kalau yang menyihir Rasulullah itu adalah seorang Yahudi, penyihir Yahudi yang sangat masyhur pada saat itu namanya Lubaid. Lantas kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah mendengar apa setelah turun ayat ini, maka sebelumnya Rasulullah memanggil kepada menantu beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memanggil juga kepada sahabat mulia beliau yaitu Sayyidina Zubair bin Awam, juga memanggil sahabat yang lain yaitu Sayyidina Amr bin Yasir. Ketiga orang ini diperintahkan oleh Rasulullah mendatangi sebuah sumur. Ternyata berdasarkan informasi dari malaikat ini, sumber sihirnya itu ada di dalam sumur. Dari apa? Dari buntalan. Ya, dari pelepah kurma di mana di dalamnya ada rambut Rasulullah, di dalamnya juga ada patahan sisir Rasulullah yang diikat sedemikian rupa, dibacakan mantra-mantra atau dari penyihir tersebut, diikat 11 kali, lantas kemudian ikatan itu ditimpakan batu besar dan batu itu diletakkan di dalam sebuah sumur. Lantas kemudian ketika Sayyidina Ali, juga Sayyidina Zubair bin Awam, juga Sayyidina Yas Amr bin Yasir mendatangi sumur tersebut dan kemudian mengangkat batu tersebut sekaligus mengangkat buntelan sumber sihir itu, maka air sumur yang sebelumnya jernih itu menjadi merah darah. Lantas buntelan tersebut disetorkan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, ini adalah sumber dari malapetaka yang menimpa panjenengan. Lantas kemudian Allah menurunkan surat Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan juga Qul a'udzu birabbil falaq. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat dari surat ini, total ada 11 ikatan di dalam bukhul, sumber sihir itu. Maka ketika Rasulullah membaca surat Al-Falaq yang ayatnya ada 5 dan juga surat An-Nas yang ayatnya ada 6, maka setiap kali beliau membacakan ayat, maka saat itu pula buntelan tersebut, ikatan yang ada dalam buntelan terlepas. Ulang untuk lebih falak cetas. Oh, gitu ya kan, misalnya didramatisir, rontok abe. Setelah itu sihir itu terlepas dari pribadi mulia beliau. Dan kemudian Rasulullah memberikan tips kepada sahabatnya dan juga tips kepada kita agar aman dari gangguan sihir, agar aman dari gangguan jin, agar aman dari gangguan orang-orang yang iri dengki, yaitu dengan membacakan dua surat ini. Adik-adikku yang saya hormati, yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin lan saking kolone wong kang rengki idza hasad tatkalane ngetokake dengkine. Dengki